السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله جماعة بهرمتي رحمكم الله، kita kembali melanjutkan kajian tafsir dari tafsir karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Umayyi rahimahullah. Tafsir lanjutan dari surah An-Nazi'at. Tentunya kembali kita ingatkan arti penting daripada mempelajari tafsir, karena Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan agar dipahami dan direnungi segala ayat-ayatnya. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab Al-Qur'an kami turunkan kepadamu dengan barakah agar mereka mentadabburi, yaitu merenungi kandungan maknanya, agar mentadabburi ayat-ayatnya dan agar bisa mengambil pelajaran orang-orang yang memiliki akal. Jadi betul dengan semangat apa kita membaca ayat-ayat dalam Al-Qur'an dengan penuh keikhlasan, meskipun kita tidak paham, itu ibadah berpahala. Man qara'a harfan min kitabillah fala bihi hasanah wal hasanah bi ashri arkabiha wa la aqulu alif lam min harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Siapa membaca satu huruf dari kitabullah, bagi dia dengan satu huruf itu satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut dilipatkan dengan 10 kalinya. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Menunjukkan betapa besarnya keutamaan dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Tiap huruf demi hurufnya satu kebaikan demi dia yang dilipatkan akan 10 kali. Tapi sekali lagi, ya, di sana ada perintah yang lain selain kita diperintahkan membaca, diperintahkan untuk mentadabburi. Ia terbaru ayat ini agar mereka mentadabburi, memahami dan merenungkan segala ayat-ayatnya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencela mereka orang-orang kafir yang tidak mentadabburinya. Apalagi yang terjadi baru dan Quran sama ada kuruhi Allah. Tidak akan mereka mencederi Al-Quran atau di dalam hati mereka, atau hati mereka telah tertutup, terkunci, sehingga dia bisa mencederi Al-Quran. Nah, kita kembali melanjutkan dari tafsir surah An-Nazi'at. Terakhir kita sampai pada firman Allah Taala, fa'amma man tagha wa atharu hayata ad-dunya فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Dan ada pun orang-orang yang melampaui batas dan mengedepankan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Rahimahullah, melampaui batas di sini yaitu seorang yang dia melampaui dari batasan dia sebagai seorang hamba yang hikmah diciptakannya dia untuk ibadah. وَلَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Inilah batasan seorang hamba, bahwa dia ada di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Anta makhlukun la ta'kul wa tatanaham wa tatamatta' kama tatamatta'ul an'am. Kamu dicipta bukan untuk makan, bersenang-senang, bernikmat-nikmat sebagaimana bersenang-senang berbinatang. Tidak. Anta makhlukun li'ibadatillah. Kamu itu diciptakan oleh Allah sehingga ada di dunia ini untuk ibadah kepada Allah. Maka takilan mu'al kata tawaita. Kalau kamu tidak mengerjakan ibadah tadi, berarti kamu telah melampaui batas. Melampaui dari batasan yang seharusnya ketika kamu itu tidak wajib. Kemudian setelah disebutkan tentang mengedepankan kehidupan dunia, kata beliau rahimahullah, itu adalah perkara yang saling berkonsekuensi, mutalazimah. Dua hal ini melampaui batas dan mengedepankan kehidupan dunia, mutalazimah, itu berkonsekuensi, saling berkaitan. Artinya seorang yang dia melampaui batas, enggan di dalam menjalani hidup ini betul-betul menjadikan komunikasi terbesarnya adalah ibadah dan ibadah, enggan melakukan itu, dia akan terjatuh di dalam sikap mengedepankan kehidupan dunia. Nah, karena dunia itu pasti akan menghalangi dia dari ta'abur kepada Allah dan menghalangi dia dari ta'abur kepada Allah. Nah, orang yang seperti ini di dalam menjalani kehidupan dunia, melampaui batas, yang enggan tunduk dan beribadah kepada Allah, serta lebih memilih kehidupan dunia, nanti di akhirat kelak, sehingga menjadi indah, dia minta Allah. Mengakalah tempat kembali ini. Kemudian berikutnya, wa amma man khafa maqam rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut dengan kedudukan Rabbnya, maknanya yakni khafa al-qiyama baina yadayhi, dia takut saat berdiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut dia bahwa nanti di hari kiamat pasti dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena insana yaum al-qiyamah sawfa yuqarriruhu Allah 'azza wa jalla bi dhunubihi. Karena seorang manusia itu nanti pasti di hari kiamat Allah akan menjadikan dia mengakui segala dosa-dosanya. Wa yaqul amil takada, amil takada, amil takada. Maka kamu mengerjakan ini, kamu mengerjakan ini, kamu mengerjakan ini. Karena dia ada sahih, sudah dalam dalam kaitan sahih. Kaidah akarma, jika si hamba itu mengakui semua dosa-dosanya, kalau mau lalu Allah Ta'ala berkata kepadanya, قد سفرتها عليك في الدنيا وأنا أظهرها لك اليوم. Sungguh, aku telah menutupi dosa tersebut atasmu ketika di dunia. Maka aku ampuni dosa itu untukmu di hari ini. Hadza alladzi khafa hadza al-maqam. Ini untuk orang yang takut pada kondisi tersebut. Jadi kalau seorang itu jadi dirinya takut dengan kondisi seperti itu, orang tidak akan bertemu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dia. Jika dia telah mengakui dosa-dosanya, ia tidak ada yang ia ingkari. Maka kemudian kita juga Allah mengatakan dahulu di dunia akan tutupi dosa-dosa itu. Maka sekarang dengan ini, dari akhirat aku ampuni dosa tersebut untuk ini tadi ya, aku ketika harus nanti berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahana nafsa 'anil hawa, dan dia menahan. Dan dia menahan dari dorongan hawa nafsunya. Ay an hawa, yaitu menahan dari dorongan hawa nafsunya. Wa nafsu ammaratun bisu, dan jiwa itu benar-benar sering memerintahkan kepada yang buruk. La ta'muru illa bisyarr. Jiwa itu tidaklah memerintahkanmu kecuali dengan keburukan. Kemudian Syekh tadi menerangkan di sini bahwa walil insani thalathu nufus. Manusia itu memiliki tiga jiwa. Artinya jiwa manusia terbagi menjadi tiga. Tiga kondisi. Jiwa manusia terbagi menjadi tiga kondisi. Yang pertama, mutmainnah, jiwa yang tenang. Yang kedua, jiwa yang dikatakan ammaratun bisu, suka memerintahkan yang buruk. Dan yang ketiga, jiwa yang dikatakan lawwatah, suka mencela. Wa kullu hadhihi al-Qur'an, tiga jenis jiwa ini semua disebutkan dalam Al-Qur'an. Untuk jiwa yang tenang di dalam surah Al-Hajr, ya ayyuha an-nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardhiyah fadkhuli fi ibadi wa udkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hamba dan masuklah kamu ke dalam surga. Itu untuk jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Sementara untuk jiwa yang dikatakan ammarah bisu, itu di dalam surah Yusuf ayat 53 Allah berfirman, innan nafsa ammarahum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar sering memerintahkan kepada yang buruk kecuali yang mendapatkan rahmat Rabbu, mendapatkan kasih sayang Rabbu. Begitu juga sifat jiwa yang disitu ammaratun bisu, sudah mengajak kepada yang buruk, dorongan-dorongan yang mengajak kepada yang buruk. Sementara jiwa lawwatah yang suka mencela di dalam firman Allah surah Qiyamah, la uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah bersumpah dalam firman-Nya, aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Kata Syekh berikutnya, wa insan yuhisu bi nafsihi bi hadhihi al-anfus. Seorang insan pasti merasakan pada jiwanya itu ketiga jiwa tersebut. Ya ra fi nafsihi ahyanan naz'ata khairin, terkadang dia lihat pada jiwanya itu terdapat dorongan kepada kebaikan. Yuhibbul khaira, jiwanya cinta kepada kebaikan. Yaf'aluhu hadhihi, yuhibbul khaira yaf'aluhu, cinta dengan kebaikan yang dia kerjakan. Hadhihi hiya an-nafsul mutma'innah, inilah jiwa yang dia cinta dengan kebaikan yang dia kerjakan. Dia bisa sholat jamaah, senang. Dia bisa menghadiri majelis ilmu, cinta, senang. Itu jiwa mutmainnah. Tetapi ya ra'ahyana fi nafsihi naz'ata syarrin yaf'alu. Terkadang dia melihat jiwanya itu ada dorongan berbuat keburukan. Mendorong jiwa, ayo kerjakan maksiat ini. Tidak apa-apa tinggalkan kesehatan ini. Ini dorong atau berbuat keburukan. Ini nafsu ammaratin bisu. Jiwa yang mengajak kepada keburukan. Ya kan? Kalau iman kita sedang naik, sedang kuat iman kita, jiwa itu jadi jiwa yang mutmainnah. Cinta kebaikan, cinta kebaikan, cinta kebaikan. Ketika jiwa itu sudah, ketika seorang yang sudah lemah imannya, dorongan kepada keburukan. Tapi pada dasarkan nafas al-lawwah. Setelah itu juga ada jiwa yang suka mencela. Tapi talumuhu ala ma fa'ala. Yaitu jiwa dari mencela apa yang seorang itu kerjakan. Dia mengerjakan apa? Dia celah. Fatajiduhu yandamu ala ma fa'ala min al-ma'siyah. Ya, kamu dapati dia menyesal atas apa yang dia kerjakan dari kemaksiatan. Aulau amatun ukhra falumuhu ala ma fa'ala min al-khair. Tapi di saat yang lain dia mencela ya, kepada dirinya ketika dia berbuat kebaikan. Jadi tergantung juga kondisi pertengahan ini kan. Terkadang dia menyesal dan mencela ketika dirinya mengerjakan kemaksiatan. Yang celah dirinya. Berarti sudah ada dorongan kebaikan sebenarnya. Tapi di saat yang lain, dia mencela dirinya saat dia mengerjakan kebaikan. Kebaikan itu sudah. Yang sudah kita lakukan. Kamu tahu saja. Kenapa dia menolong orang? Capek diri. Yang kamu berikan pertolongan, dia terima kasih semua. Dan yang seterusnya. Taluhu ala ma fa'ala min al-khair. Dia mencela dirinya karena memperbuat kebaikan. Maka kata Syekh Fahid fil haqiqah nafsun baina nafsain. Jiwa yang suka mencela tadi adalah hakikatnya adalah jiwa yang berada di antara dua jiwa. Di antara jiwa yang tenang dan jiwa yang suka mengajak kepada kebaikan. Sehingga terkadang panumun nas al-akmara bisu, terkadang dia mencela jiwa yang suka mengajak kepada kebaikan, tak suka mengajak kepada keburukan. Jika fa'alat asu, jika dia berbuat keburukan, itu anda dan dia berusaha. Tapi terkadang qadruhu nafs al-mutmainnah idza fa'alat al-khair, tapi di saat yang lain juga terkadang dia mencela jiwa yang tenang ketika dia berbuat kebaikan. Itu jiwa yang dikatakan lawwamah, suka mencela dan menyesal. Terkadang kepada yang ini, terkadang kepada yang itu. Ala kulli hal di sini adalah ayat di atas tadi sebagaimana tadi diterangkan Syekh, yaitu menahan jiwa dari yang ammarah bisyu wa nahan nafsaha min al-hawa. Dia menahan dari hawa nafsunya yang senantiasa mengajak kepada Tuhan. Dia menahan diri. Dan disitulah barakallahu fikum tugas yang berat di dalam mujahadatun nafs, memerangi jiwanya. Makanya dalam hadis disebutkan wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya mujahid, seorang yang berjihad, itu seorang yang menjihadi jiwanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu butuh mujahadah, butuh kesungguh-sungguhan dan terus perang jiwa untuk bisa tunduk kepada taatnya. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jiddu lih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia jadikan jiwanya itu mengikuti ajaran yang aku bawa. Jadi yang namanya jiwa, dorongan-dorongan kepada yang jelek itu senantiasa muncul. Dan bagaimana ditumbuhkan, dipekan dan ditumbuhkan agar sesuai ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka siapa yang dia takut kepada Allah, takut nanti akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan terus dia berjihad menahan hawa nafsunya dari dorongan-dorongan yang buruk. Seperti itu kehidupan dia ketika di dunia. Maka janji Allah mengingat jannata hiyal mahwa, surga lah tempat tinggalnya. Al-jannatu hiya darun na'im, ya negeri kenikmatan. Allati a'adda Allahu 'azza wa jalla li awliya'ih, yang Allah telah mempersiapkannya untuk wali-walinya, untuk wali-wali Allah. Fiha ma la 'aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Di dalam surga itu terdapat kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik dalam hati seorang manusia. Jadi hakikat seperti apa kenikmatan surga tidak ada yang mengetahui. Betul terkait beberapa kenikmatan di sana secara nama sama dengan yang di dunia. Namanya sama. Ya, ada buah anggur, sebutan anggur, sama namanya anggur. Tetapi hakikat kenikmatannya jauh tidak kecil dibandingkan manusia. Kita makan anggur dunia, manisnya seperti itu, dengan nanti hakikat nikmatnya anggur di surga tidak jauh, tidak bisa dibandingkan sama sekali. Makanya dalam surah At-Tajd ayat 17 Allah firmankan wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada satu jiwa pun yang bisa mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari sesuatu yang dikatakan penyejuk jiwa, yang menjadikan dadanya menjadi lapang nanti di surga. Tidak ada yang tahu, artinya hakikat nikmat jannah, tidak ada yang mengetahuinya. Allah persiapkan nanti hamba-hambanya. Kalau di dalam hadis kursi, Allah berfirman, "A'adtu li ibadi qali'in ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Allah berfirman dalam hadis kursi disebutkan, "Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang salihin nikmat yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati seorang manusia." Ya, itu surga. Beliau kemudian menerangkan hadhil jannatu yudrikuha al-insanu qabla an yamut. Tapi terkadang, ya, terkait surga ini, seorang insan bisa merasakannya sebelum dia mati. Ila hadral ajal, itu ketika datang sakratul maut. Wa da'atil malaikatu an-nafsa lil khuruj, ketika para malaikat memanggil jiwa untuk keluar dari jasad. Qala, para malaikat berkata, "Ukhruji ayyatuha an-nafs al-mutmainnah ila ridwanillah." Keluarlah wahai jiwa yang tenang menuju keridhaan Allah. Tubashirun nafsa bil jannah, para malaikat tadi memberi kabar gembira dengan surga. Ikan ukhruji ayyatuha an-nafsul mutmainnah ila ridwanillah. Sehingga orang yang hendak wafat jadi tahu merasakan balasan yang akan dia peroleh nantinya adalah surganya. Seperti dalam surah An-Nahl ayat 32 Allah berfirman, الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. Orang-orang yang para malaikat mewafatkan mereka dalam keadaan mereka itu kondisinya baik. Jadi seseorang yang baik, beriman, beramal saleh, yaqulun salamun alaikum, mereka berkata keselamatan atas kalian. Nah, فَيُبَشَّرُ بِالْجَنَّةِ فَتَخْرُجُ رُوحُهُ رَاضِيَةً مُتَيَسِّرَةً سَهْلَةً. Diberikan berkebida dengan surga, maka ruh pun keluar dalam keadaan ridha, dalam keadaan mudah dan gampang. Sementara atau disini sebutkan kemudian dalil yang menunjukkan akan hal ini, hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba liqa'allah ahabballahu liqa'ah wa man kariha liqa'allah karihallahu liqa'ah. Dia bersabda, siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, Allah pun cinta berjumpa dengan dia. Tetapi barang siapa yang benci untuk berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengannya. Tidak mungkin tidak yang namanya perjumpaan dengan Allah pasti harus melewati mati. Karena tidak mungkin di dunia ini seorang dalam keadaan hidup di dunia berjumpa dengan Allah tidak mungkin. Tentunya setelah kematian. Siapa di antara manusia yang cinta dengan kematian? Tidak. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kulluna yakrahul mauta. Wahai Rasulullah, semua kita benci dengan kematian. Artinya, siapa itu sebegitu yang cinta? Dia tidak senang dengan kematian. Berarti dia, apakah diukur berarti dia tidak cinta bertemu dengan Allah? Muskilah. Maka ditanyakan kepada Nabi, maka Nabi bersabda, laisal amru dzalik. Perkaranya bukan seperti itu. Yaitu yang namanya manusia semuanya tentu tidak senang dengan kematian itu tabiat. Hanya terus sakit, terus berupaya manusia itu untuk mencari sembuh, untuk berusaha mengobati biaya, waktu, tenaga, pikiran semua dicurahkan untuk mencari kesembuhan. Tetapi yang dimaksudkan walakin al-mu'min idza busyira bima yubasyyaru bihi indal maut ahabba ila Allah. Ahabba al-maut. Yaitu maksudnya seorang mukmin ketika dia sakaratul maut, dia diberi kabar gembira dengan apa yang jadi kabar gembira dengan yang berupa ridha Allah, berupa surga tadi, maka dia pun cinta untuk berjumpa dengan Allah, dia pun cinta dengan kematian yang hendak datang itu. Dia sudah sakaratul maut. Dia bisa menyaksikan para malaikat di sekelilingnya. Tetapi ketika kabar yang diberikan oleh para malaikat tadi adalah kabar gembira, ya kan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji ila ridwanillah, keluarlah menuju keridhaan Allah. Tahu bahwasanya yang dipersiapkan untuk dia adalah surga yang cinta dengan kematian yang sudah hendak mendatangi diri. Itulah yang dimaksudkan dengan siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah pun cinta berjumpa dengan dia. Sementara wa innal kafir idza busyira wa iyyahu billahi ma yasuhu indal maut. Kalau orang kafir ketika dia diberi kabar wa iyyahu billahi dengan sesuatu yang buruk yang akan dia peroleh setelah kematian, kariha liqa Allah, tentu dia benci berjumpa dengan Allah karena tahu setelah ini dia akan memperoleh azab. Wa harabat nafsuhu, lari jiwanya. وَتَفَرَّقَتْ فِي جَزَدِهِ, ruhnya pun tercerai-berai dalam jasadnya. حَتَّى يَنْتَزِعُوهَا مِنْهُ, sehingga para malaikat pun menarik dengan keras ruh orang kafir tersebut. sebagian dari sudah kita bahas di awal surah An-Nahl. Demikian. Sehingga al-insan qad yudrikuha qabla an yamuta bina dibasyaru bi seorang insan itu ada bisa mengetahui datang jannah sebelum dia wafat, ketika dia diberita bergembira dengan dia. Contoh yang lain seperti dalam hadis Anas bin Amr radhiyallahu anhu saat berjihad di perang Uhud. Beliau radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, wallahi inni la ajidu rihal jannah duna Uhudin. Wahai Rasulullah, demi Allah, sungguh aku mendapati bau wangi surga di balik gunung Uhud itu. Maka dia kemudian semakin kolakok fakatana mengkutina radiyallahu anhu. Dia pun pergi berjihad, berperan, dia terbunuh radiyallahu anhu. Bahkan yang dimaksudkan oleh syekh itu kadang di akhir hayat seseorang ya, dia bisa mengetahui tentang ya, jannah sebagai tempat kembalinya. Makanya Al-Nabi bin Qayyim rahimahullah beliau mengatakan inna ba'dan nasi qad yudrikul akhirah wa huwa fid dunya. Sebagian manusia terkadang bisa mengetahui kondisi akhirat dalam keadaan dia masih di dunia. Nah, ini tentunya adalah dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka auliya Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat-ayat berikutnya yastaluna ta'anis sa'ati ayyana mursaha innama anta munzikraha ila rabbika munzahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Maka siapakah kamu sehingga bisa menyebutkannya? Kepada Rabbmu lah kembalinya perkara tersebut. Hanya saja engkau adalah seorang yang memberi peringatan kepada orang-orang yang takut dengan hari kiamat, seolah-olah mereka di hari menyaksikan kiamat tersebut, ya kan? Mereka seolah-olah tidaklah tinggal di dunia melainkan di waktu sore atau di waktu duha. Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya. Jadi manusia bertanya kepada Nabi tentang kapan itu hari kiamat. Soal an-nas 'anil sa'ah yanqasim ila qismain. Pertanyaan manusia tentang kapan kiamat itu terbagi dua. Ada su'alu istibadin wa inkarin wa ada kufur. Kama sa'ala musyrikun an-nabi alaihi salatu wassalam al-sa'ah wasta'jaluha. Yang pertama adalah pertanyaan tentang hari kiamat itu kapan dalam rangka menganggap itu tidak mungkin. Ya, perkara yang mustahil dari kiamat. Dalam rasa pengingkaran tentang adanya hari kiamat, maka ini kufuran. Ini sudah zaman yang ditanyakan kaum musyrikin kepada Nabi tentang kapan hari kiamat. Mereka minta disegerakan, coba mana kiamat? Kapan terjadinya kiamat? Tidak ada. Ini kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yasta'jilu biha alladziina la yu'minuuna biha walladziina aamanu yushrikuuna biha wa ya'lamuuna annaha al-haqq." Orang-orang yang tidak beriman dengan hari kiamat meminta segera. Mana mereka? Sombong, seolah-olah barakallahu fikum. Mereka menganggap hari kiamat tidak ada. Sementara orang-orang yang beriman mereka takut dengannya dan mereka mengetahui bahwa yaumul qiyamah itu adalah hak. akan yang pasti terjadi. Ini jenis yang pertama. Yang kedua, soal ma'ani sa'ah. Yas'alu mata sa'ah. Liyasta'idala. Bertanya kepada kiamat. Kapan hari kiamat. Tetapi tujuannya adalah untuk dia mempersiapkannya. Wahada datang tadi. Ini perkara yang tidak mengapa ketika itu ditanyakan kepada Nabi. Waqad qala rajul min Nabi alaihi salatu wassalam ya Rasulullah mata sa'ah. Ada dari sahabat yang berkata kepada Nabi wahai Rasulullah kapan hari kiamat itu. Maka Nabi menjawab mada a'jadta laha apa yang sudah mempersiapkan untuk hari kiamat itu. Maka jawab lelaki tersebut hubbullah wa rasuli, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi menjawab al-mar'u ma'a man ahab, seorang itu bersama yang ia cintai. Hadis ini menjadi sesuatu kabar gembira bagi para sahabat ini ya, karena memang mereka melihat diri mereka amalannya, keimanannya tidak sebagaimana Nabi dan para sahabat yang sudah terdahulu masuk Islam dan seterusnya. Jauh dan bisa dibandingkan. Tetapi ketika mengetahui hadis ini al-mar'u ma'a man ahabba, bahwa di akhirat kelak seorang bersama orang yang dia cintai, ini menjadi hiburan bagi mereka. Walaupun amalnya tidak bisa sebagaimana Nabi dan para sahabat-sahabat yang senior, ya, dan mereka mencintai Rasul dan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sehingga mereka punya harapan nanti di surga bisa bersama mereka ini. Nah, maka kita barakallahu fiikum, walaupun jauh tidak bisa dibandingkan sama sekali dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum, ketika kita mencintai mereka dengan kecintaan yang jujur di dalam hati kita, insyaallah di akhirat kelak bersama al-mar'u al-mar'u kadadani ma'aban ahab. Dan tentunya kecintaan dari untuk kita lah buktikan di dalam kehidupan kita. Baik, maka kembali ke sini kaum musyrikin bertanya yas'alunaka 'anil sa'ah ayyana mursaha fima anta min dzikraha, siapa engkau sehingga bisa menyebutkan ya'ni annahu la yumkin an tadzkura lahu as-sa'ah, ya'ni maknanya kamu wahai Nabi tidaklah mungkin bisa menyebutkan kapan hari kiamat kepada mereka, li'anna ilmaha 'inda Allah, karena ilmu tentang kapan hari kiamat hanya di sisi Allah. Sehingga dalam ayat yang lain qul innama 'ilmuha 'inda Allah, katakanlah ada saja ilmunya tentang kapan hari kiamat itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam satu ayat secara ila rabbika muntahaha, kepada Rabbmu ya kembali dengan kata. Dan juga dalam hadis kan disebutkan dalam hadis Jibril, kisah yang makruf, karena Jibril datang dalam rupa seorang manusia bertanya kepada Nabi, akhirnya anil sa'ah, beritahu kepada kapan hari kiamat. Maka jawab Nabi, man mas'ulu anha bi ahkam min as-sa'il, yang ditanya tentang itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama tidak tahu. Kalau malaikat Jibril sebagai malaikat yang paling mulia tidak mengetahui itu. Rasulullah alaihissalatu wassalam yang paling mulia dari makhluk secara mutlak juga tidak mengetahuinya. Maka ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu yang terjadi qul innama ilmuha 'inda Allah. Sehingga kata Syekh di sini, intinya segala orang yang memprediksi kiamat itu kapan itu dusta. Katanya aneh ketika sebagian muslim kadang ada berita kiamat tahun sekian, kiamat tahun sekian, kemudian turut mempercayainya. Ini aneh. Adapun kalau prediksi bahwa akan terjadi kerusakan tertentu di kondisi dunia, ya mungkin bisa diprediksi. Tahun sekian mungkin karena lapisan ini bisa dimikir. tapi itu tidak bisa untuk menafikan. Itulah kiamat. Ada pun kerusakan bagi alam, prediksi mungkin sesuatu yang benar, ada tanda-tanda yang mengarah kepada itu. Tapi memastikan kata kiamat, tidak ada mungkin makhluk yang tidak mengetahuinya. Innama anta mundhiru man yakhsha. Hanya sejak kamu yang memberi peringatan kepada orang yang takut dengan dia. Ayyakallah wa mu'minun yang takut dengan hari kiamat adalah mereka orang-orang yang beriman. Amma man ankaraha wa istab'adaha wa kadzdzabaha fa innal indar la yanfa'. Ada orang-orang yang mengingkari, menganggap mustahil, mendustakan. Peringatan untuk mereka tidak akan bermanfaat. Kemudian ka'annahum yawma yarawna lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seolah-olah mereka di hari melihatnya, mereka melihat hari kiamat, ya seolah-olah mereka tidaklah tinggal di dunia ini kecuali ya di waktu asyiyah itu minal jawad ila ghurub syams, dari tergelincirnya matahari sampai terbenam itu asyiyah. Kemudian duha ayat turun syams, dari terbitnya matahari ila jawadnya sampai tergelincirnya. Ini waktu yang singkat, ya, padahal lama di dalam dunia. Tetapi barakallahu fikum, merasa begitu singkat kehidupan mereka di dunia. Ya. Kata barakallahu fikum, ya, dari selesai dari surah Al-Nafi'at, jadi pelajaran bagi kita bagaimana kita mempersiapkan ya, untuk kehidupan akhirat dengan memperbanyak al-amal salih, menahan hawa nafsu, dan kemudian mengkabar Allah hukum ya, tidak memperturutkan hawa nafsu serta jadi apa dengan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri kajian kita di malam hari ini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.